so, supaya sahabat kisore udel ni wanteng hubungan seks bebas sisane teng gunung kemukus boyolali supaya wetenge niki mboten kracak krucuk pakane tumpeng pikirane beranteng ombeni arah supaya pas sukmane niku melungo ben awake mboten obah patok ingangge mangan daging menung menungso mulo akhir aja gumun nek tukul sumanto akhirnya tiang Jawa iso ngrogo sukmo begitu iso ngrogo sukmo nyolong sukmane sing lunga jenenge ngepet mateni wong sukmane sing lunga jenenge santet nyenengi wong wedok sukmane sing lunga jenenge pelet akhirnya teng Jawa kondang santet pelet ngepet. Kita sedaya dibarokai Gusti Allah. Dibarokai napa? Dibarokai sing wong donya mboten duwe. Dadi awak dhewe iki termasuk tiyang sing paling dipun mulyakno kali Gusti Allah. Awak dhewe iki termasuk menungso sing paling dimulyakno Gusti Allah. Nek bab rupa mboten. Awak dhewe niki nek bab rupa pancen didamel paling elek nggih. Lenggih kali Gusti Allah niku awak dhewe niki digawe paling elek. Paling cilik-cilik, paling pesek-pesek, paling rembes. Rembes niku awak dhewe niki. Tapi nek wong Arab niku digawe apik-apik, nggih, gagah-gagah, gedhe-gedhe, bangir-bangir, wayu-wayu, matane bunder-bunder, iku wong Arab. Gusti Allah nek gawe wong Londo gedhe malih. Wedi niku rambuté abang. Nggih, lanange ganteng-ganteng, wedoke ayu-ayu. Gusti Allah nek gawe wong Cina putih-putih, resik-resik, sipit-sipit, tembem-tembem. Nek gawe wong Afrika ya kaya ngoten iki kok nek gawe wong Afrika. Lah awak dhewe niki digawe model Indonesia. Ya wis kaya ngoten iki. Pesek-pesek. Niki niki niki. Niki dadi kudu nurut ya. Aja pola-pola. Dewi ini digawe irung paling cendek ini ya irungnya dewi. Mula wong Indonesia ini umure dawa-dawa kali ambekane irit. Nggih. Wong Indonesia ini digawe ora patek sugih-sugih. Soale panganane mboten tek kathah. Sak piring warep. Niki bangsane dewi. Lah, tapi kali Gusti Allah uang sing elek-elek cilik-cilik niki niki dipun paringi panggonan sing paling apik teng donya. Arupi napa? Kawasan Nusantara Indonesia. Niki panggonan sing paling apik. Coba nek panjenengan digeleh teng Arab. Nek digeleh teng Arab panjenengan urusan banyu wae tarung antar suku sebab tenggeri kau banyua angel pawanas lepen jenengan kok dilahir kene ngarap nggih niku tetanggan karo wong niku anane meng gelut nah. Keras-keras soalnya hawane pak panas coba nek panjenengan terus digele teng Eropa ngoten teng kawasan sing dikenal dengan nama Eropa. Niko nek pun musim dingin, niku hawane niku pun 0 derajat. Wong wedok rupane dadi elek. Kulite mulai bintik-bintik kaya tekek. Mila wong Eropa niku nek musim dingin metu keng Eropa, mlayu teng Indonesia dede. Mepe awak teng Bali, mepe awak teng Jogja, mboten kelambenan. Niku mboten kok niat porno niku mboten. niku niat ede didi. Mula wong mriki aja kakean pulang kaya wong Eropa. Nom-noman takoni neng di cung anu Pak melihat matahari terbit. Niku ndak wong kurang ajar. Wong tengri kita ngituru jam 11 awan niku iso browser ngene. Nek wong urip teng Eropa pada saat musim dingin tidak menemukan air mengalir, kabeh banyu dadi watu. Mila wong Eropa niku nek musim panas nglumpuk noiba, diawetke dadi sarden. Supaya pas musim dingin dateng wong Eropa iso mangan iwak. Wong Gresik iku layake mangan sarden. Padahal wong Gresik niku anggere esuk dolan nang kalenan golek iwak niku oleh fresh ikan dapat. Jadi musim dingin teng Eropa mboten enten godhong sing nyantol, sedaya rontok. Kok bungkus berkat, tidak ada daun yang nempel di pohon. Satu-satunya godhong sing mboten rontok niku namine godhong cemoro. Mila tiyang Kristen nek bulan Desember hari Natal ngangge godhong cemoro. Mboten saking istimewane godhong cemoro niku mboten. Hanya satu-satunya daun sing mboten rontok. Lha nek panjenengan niku kok asline Natal niku misale kok Indonesia, mungkin yo ya iso godhong gedang barang. Iso godhong tembesi, iso godhong menyok. Ki saged iki kekuasaane Allah. Wong Eropa niku nek pun musim dingin pun mboten iso mangan napa-napa sak liyane daging kali keju kebab kebutuhan kalorinya besar. Wong mriki sak umur-umur mangan Kobe si urip. Lho iki Indonesia, nggih. Nek sampean kok lahirne ning Afrika, wis ora iso dibayangno. Wong Afrika niku senajan kok kaline gedhe-gedhe, mboten enten juara renang dari Afrika. Mboten enten. Soale wong Afrika niku ra wani dolan ning kali. Soale begitu nganguk kali, boyone langsung ngono lho. Mboten enten. Wong Afrika mboten iso dandan. Wong wedok ra iso dandan. Afrika niku lamuke gedhe-gedhe. Mboten mempan kali tiga roda utawa cap kingkong. Mempane niku nek enek taek gajah diudek ngangge uyuh jaran. Mangke saripatine dilaburke awak niku nembe. Lho, nik mulo sampeyan aja ribut nek teng Indo Indonesia. Nggih. Coba nek sampeyan lahir terus teng Afrika ngaji ngeten iki mboten saged. Tengah-tengah ngaji ngerti-ngerti ana singa lewat kok ayu kabeh bubar. Riku Afrika sangat tidak enak ditempati manusia. Venezuela, negerine Maria Mercedes iki riyen sing seneng delok sinetron nika. Niku angkepe mboten umum. Suhunya lembab kuwi mboten bar adus kangkepen, bar adus kangkepen. Mriki indahnya luar biasa. Mula wong donya niki kabeh pengin jikuk Indonesia, semua pengin kesini. Mula aja heran panjenengan nek larahan-larahan ning donya mlebu kabeh teng Indonesia. Riyen sing kepengin mlebu mriki tiyang Yunani ngutus utusan namine Ptolemeus mencari tanah surga di muka bumi. Tahun 300 sebelum Masehi ketemu, ajeng pindah mriki. Tapi Kreta sama Sparta terjadi konflik boten dito mriki. Akhire sing dugi mriki tiyang India. Sak negara boyong dipimpin Kudunga. Transi teng Pulau Maldives damel kraton namine Kraton Salang Kanaya, sakniki dadi malah dewane kok. Anak Kudunga transit sak negara terdampar di ujung timur kali mantan damel kraton Kutai Kartanegara. Anak Mula Warman boyong teng ujung kulon Jawa Barat damel kraton Saloko negara. anakmu Dewa Warman transit teng pedalaman Jawa Barat tampil keraton Tarumanegara. Tapi dereng apik dipecah kalih akhire. Sisih kidul jenengane Galuh, sisih lor jenengane Kalingga. Anak Senasana Haraja Galuh ngelumpat teng pedalaman Jawa Tengah damel kraton Mataram. Sanjaya di anak Parak Wawa terus diteruske kalih Balitung bangun Borobudur. Sewunem Merapi bledos anak-anak pecah loro. Sing setunggal Melayu teng Palembang dipimpin Balaputra Dewa ngedek Nosriwi Jaya. Sing separuh Melayu teng Jawa Timur damel kraton teng Malang dipimpin Pusindo Wangsa Isana melahirkan kraton Singosari. Akhirnya saking Singosari menguasai 2/3 dunia zaman Kertanegara. Kertanegara menguasai 2/3 dunia. Mongolia yang setelah menaklukkan Eropa dan Arab melebu teng mriki ngirim utusan jenengane Menci naming Giris Kupingi kali Kertanegara. Berarti kita bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Itu tepuk tangan sing banter. Kita bukan bangsa kecil. Wahire Mongolia ngirim pasukan multinasional. Jarene Kertanegara gak wedi tabrak ae. Pasukan Singosari dipimpin Lembu Nala melakukan perjalanan ekspedisi jenengane Pamalayu. Kapale Mongolia niku mboten dipanah, ditabrak. Mongolia niku duwe kapal sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 jaran. Saking gedene kapal. Tapi Kertanegara rawat di kapale Mongol ditabrak. Kapal Indonesia, kapal Kertanegara luwe gede. Sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. Lho kok iso gawe kapal gede, kayu jati gede, gede. Ngrasa tetep pikirane adoh-adoh mboten. Akhirnya kemudian Mongol tidak pernah terkalahkan di dunia sama bangsa Nusantara kalah. Kemudian ada kerajaan baru karena Kertanegara di Balespati Jayakatwang. Jayakatwang Balespati Wijaya mendirikan Majapahit menguasai 2/3 dunia. Bahkan universitas terbesar di dunia ada di Majapahit, namanya Universitas Nalanda. Seluruh hukum tata negara dunia diinspirasi kali kitab negara Kertagamane Empu Prapanca. Seluruh hubungan bermasyarakat yang baik di dunia diinspirasi kalian kitab Sopat Suta Somane Empu Tantu Tantular. Jadi awak dhewe tahu menguasai politik, budaya dan pengetahuan. Mula aja gumun bangsane dhewe adalah bangsa yang sudah jadi bangsa sing wis dadi. Majapahit menguasai 2/3 dunia. Lah, mula Islam niku paling angel mlebu teng Indonesia. Paling susah, dadi sampeyan ojo salah. Paling susah Islam masuk itu ke Indonesia, terutama tanah Jawa paling susah. Kenapa negara duwe, bangsa duwe, kekuasaan duwe, ilmu duwe? Apa yang tidak dipunyai kawasan ini? Apa sing gak dinduweni? Pedagang-pedagang Islam dateng gak mempan. Kenapa? Mula nek ana sing nyritake Islam disebarkan sedagar, kula mboten ngandel. Islam tidak pernah disebarkan oleh sedagar. Saudagar tidak bisa menembus Islam di tanah Jawa. Sebab saudagar itu nek cara wong Hindu kastane sudra. Sudra itu adalah kasta yang masih ngurus dunia. Sementara yang ngomong agama kudune kastane Brahma, Brahmana. Mula akhirnya ora iso tembus, akhirnya dikirim ulama-ulama ke Indonesia. Sing pertama ngurusi urusan demit. Urusan demit karena di Jawa terkenal satu ajaran yang dikenal dengan ajaran Bhairava Tantra. Napa Bhairava Tantra niku? Bhairava Tantra niku sempalan saking ajaran Siwa, perpindahan Hindu Brahma teng Hindu Siwa. Hindu Brahman itu bisa dilakukan nikmatinya angel. Soalnya kudu mokso supaya iso mokso orang mangan, orang ngombe, orang temok bojo apa yang mimpes cilik-cilik-cilik lap ilang. Kata tiang riki wis mimpes cilik-cilik-cilik eling peduse apa yang macet beten gede, beten ilang akhirnya jadi jenglot utawa petoroka karang, mulai sampai ini petok jenglot aja didolarang ini itu produk gagal mokso. Akhirnya wong Jawa kapok golek ajaran baru dikenal dengan ajaran Bhairawa sing ngulangke ngerogoh sukma. Niku saking kali, kali saking durga, durga saking Siwa. Nggih. Lah niku mulangke ngerogoh sukma supaya iso ngerogoh sukma muter lanang wedok udo kabeh melakukan hubungan seks bebas. Ngombe arak, mangan tumpeng, mangan ingkung menung. So, supaya syahwat ngisore udel niku anteng hubungan seks bebas. Sisane teng Gunung Kemukus Boyolali. Supaya wetenge niki mboten kraca krucuk pakane tumpeng. Pikirane ben anteng ombene arak. Supaya pas sukmane niku melunga ben awake mboten nopah patok ingangke mangan daging menung menungso. Mula akhir aja gumun nek tukul sumanto. Akhire tiyang Jawa iso mraga sukma. Begitu iso ngrogo sukma nyolong sukmane sing lunga jenenge ngepet. Matene wong sukmane sing lunga jenenge san tantet. Nyenengi wong wedok sukmane sing lunga jenenge pelet. Akhire teng Jawa kondang santet pelet ngepet. Lah niki sing mateni 1500 ulama sing dikirim kali Sultan Muhammad. Akhirnya kali Sultan Muhammad ben wong ngeten niki iso diurusi kirim ulama sing ra iso dipangan sing awake koyo bantrek. Angsal saking Iran namine Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Wong Jawa ra iso nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi, mulut teng Jawa dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Tiyang ngoten niku diuber mlayu kabeh, ngulon mlayu Gunung Srandil, gunung napa teng Pelabuhan Ratu, mlayu ngulon Jampang, mlayu ngulon Sukabumi. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Labu, mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Teng Alas Purwo ditagahi pemimpin Bhairawa namine Minak Sembuyu Bajul Sengoro Syekh Subakir sepuh utusane ingkang nami Mbak Ishak kali Mbak Ibrahim khusus nguber teng Banyuwangi. Minak Sembuyu nyerah. Akhire anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu paringke Mbak Ishak pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Tengger Gresik. Yo. Nek didono apa sih tok? Ngaji NU nek ora kok kene iku mengsle soal. Nek NU ning kok barisak. Lah akhirnya Minak Sembuyu nyerah, murid-murid pengikut Bhairawa sebagian layu teng Bali. Saat niki teng mriko ngajar ke Hindu Tantrayana hasil ilmu lea. Sebagian layu teng Kediri nyembah patung Toto Kerot di daerah Paku Pamenang. Diuber kali Sunan Bonang. Lah teng Sunan Bonang nyerah tiang-tiang niku. Akhirnya nyerah kali Sunan Bonang guys, kakak aja mbok pateni. Pusat konsolidasine namine desone Singkal. Kau dalu kula teng ngriku. Akhire terus tiang Bhairawa niku nyerah kali Sunan Bonang, ya wis aku aja mbok pateni. Ya wis, nek ora gelem tak pateni, muter-mu tetep ra popo. Ning aja udo. Arak ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal, tetep gak popo. Ingkung menungso diganti ingkung pi titik mantrang robosok mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Milo sampeyan aja kuas saniki kathah tiyang sing ngaram ketum tumpeng musyrikno ingkung sampeyan critani asal muasale kok ngono nek kok isik ngeyel mawon parani saduk lambene nggih tugase banser niki. Jadi niki padha kali Kanjeng Nabi wong tawaf wis ana ning udo diklambeni udane tawafe tetep tiyang akikah nggih wis enten saderenge Nabi ning akikahe niku serem nek wong pengin anake hebat sembelih ke singa bangkit bayi ini dilabur getih si singo. Pengen anaknya jago perang boleh kejaran. Kali Kanjeng Nabi dirubah cukup pedus loro nek lanang widok si hiji. Wong terbangan niku wau nggih wis ana sadurunge Nabi. Tapi wong terbangan sadurunge Nabi niku terbang niku alatnya wong gemblung. Nek ana wong terbangan mesti tengahe ana sing joget karo udo. Nek ana penyair gawa terbang para penyair niku ana wong lewat mesti terbang bokongmu bokongmu niku tetep. Kali Kanjeng Nabi terbangi biji kok bokongmu dihilangi niku nek dihilangi sedaya damel nyambut tolaan badru ala alaina niki lho ulama nyonto dangdut dadi alat iblis jikok gitare jikok kendangi jikok artise kelambeni nyanyine wis ora mabuk lagi wis boten tapi perdamaian perdamaian dadi ke ulama sing iso ngono mek sapa nah dotil ulama liyane gak iso